Mitra bisnis, pemerintah tetap berencana menerapkan pajak e-commerce terhadap siapapun yang melakukan transaksi melalui jalur internet, mulai dari perseorangan, perusahaan berskala UKM, hingga perusahaan skala besar. Nantinya basis hukum untuk menerapkan kebijakan itu adalah transaksi, jadi siapapun yang bertransaksi melalui internet akan ada pajak yang harus dibayar. Untuk membahas masalah ini, kami telah tersambung dengan pelaku di industri e-commerce, Iwan Sitorus. Pak Iwan, apa komentar Anda? Sebelumnya bisa menjelaskan singkat saja gitu ya, bahwa kita sebagai pelaku e-commerce Indonesia ini senantiasa mendukung kebijakan pemerintah gitu ya. Terlebih apabila memang kita melihat kebijakan pemerintah itu memang menguntungkan, sering menguntungkan. Baik itu buat negara gitu ya, kemudian juga buat kita pelaku e-commerce maupun juga masyarakat secara umum gitu ya. Artinya kita tetap akan mengikuti aturan yang ada, itu yang poinnya gitu ya. Tapi kita tetap berharap agar pemerintah juga senantiasa terbuka dengan masukan-masukan yang ada dari kami pelaku e-commerce. Tidak masalah, kita senantiasa berusaha untuk menjadi warga Indonesia yang taat pajak. Menurut Bapak, sudah bijak belum rencana pemerintah ini, terutama ke sisi UKM? Sebenarnya gitu ya, semua aturan yang akan diterapkan pemerintah senantiasa saya yakin sudah dipikirkan masa-masa dan akan memberikan kebijakan yang juga cukup positif buat masyarakat selama itu memang penerapannya gitu ya diatur memang secara baik. Artinya juga memang pemerintah di sini kami harapkan juga bisa melihat bagaimana kondisi sekarang industri e-commerce di Indonesia ini kan bisa dikatakan booming itu 2-3 tahun ini gitu kan ya. Jadi memang regulasi-regulasi yang dijalankan mungkin kami harapkan bisa lebih menyeluruh lagi gitu ya. Artinya lebih menyeluruh di sini, kita juga sebagai pelaku e-commerce mendapatkan hak dan juga kewajiban yang sepantasnya gitu kan ya. Dan masyarakat otomatis secara umum gitu ya yang juga merasakan secara langsung dengan industri e-commerce ini juga merasakan kebijakan ini juga mendukung mereka. Intinya cuma satu gitu ya, agar industri e-commerce ini dengan semua kebijakan yang ada mungkin termasuk nanti pengenakan pajak gitu ya, itu justru mendorong semangat industri ini semakin berkembang di Indonesia. Lalu gimana nanti bentuk pengawasannya Pak? Karena kan tidak mudah menelusuri rekam jejak transaksi online dan membedakan mana bisnis e-commerce yang berkelanjutan atau tidak. Kami harapkan untuk itu pemerintah menguatkan infrastrukturnya gitu ya, yang kira-kira bisa mendukung segala aktivitas kegiatan industri e-commerce di Indonesia ini gitu ya. Silakan pemerintah dalam hal ini mengatur sebaik-baiknya, tapi juga menerapkan aturan itu gitu ya dengan infrastruktur yang sebaik-baiknya gitu ya. Artinya memang infrastruktur itu disiapkan gitu ya untuk menerapkan aturan yang ada gitu ya, itu memang sesuai. Nah, gimana dengan sistem cash on delivery untuk transaksi perorangan seperti di Kaskus? Kalau udah berbicara personal sebuah company gitu ya, saya kurang bisa untuk menjawab seperti itu. Masing-masing punya kebijakan gitu ya. Tapi itu tadi kembali saya jelaskan bahwa kita senantiasa mendukung kebijakan pemerintah, aturan yang ada seperti itu. Dan kita harapkan dengan kebijakan itu, industri yang sudah semakin bangkit ini akan senantiasa bangkit gitu ya, dengan pengawasan yang lebih baik tentunya. Apa menurut Bapak kebijakan ini tidak akan mempengaruhi perusahaan e-commerce berskala UKM? Saya rasa sih enggak. Yang itu tadi, yang penting sosialisasinya jelas gitu ya. Kemudian masyarakat memang bisa melihat bahwa ini juga nanti yang dilakukan pemerintah atau regulasi apapun itu memang kan tujuannya juga untuk membangun ekonomi masyarakat lebih baik lagi. Seperti itu. Kan ujung-ujung kan akan seperti itu juga. Setiap pemasukan kita harapkan sesuai dengan aturan yang ada. Apa ada yang mau Bapak sampaikan untuk pemerintah terkait hal ini? Ya mungkin terutama sosialisasi gitu ya. Artinya ini kan masih bisa dikatakan wacana yang akan terus berkembang gitu kan ya. Dalam hal ini ya pemerintah juga harus senantiasa memberikan sosialisasi gitu ya, terutama untuk industri UMKM yang sudah memasuki era e-commerce ini gitu ya, internetisasi perdagangan online ini, dan tidak berhenti ya dalam waktu masa saja gitu, seterusnya sampai selanjutnya bisa dikatakan semua UMKM yang ada di Indonesia ini, baik yang skala besar maupun yang skala kecil, terutama yang melakukan kegiatan perdagangan secara online atau bisa dikatakan e-commerce kayak gitu, akhirnya mengerti gitu loh bahwa semua kebijakan itu juga untuk saling melengkapi dan juga untuk kepentingan masyarakat. Demikian pelaku di industri e-commerce Iwan Sitorus, saya Kori Lumenta.